Atuko. Raih takwa dengan ilmu. Mempersembahkan kisah berfaedah untuk ananda di rumah. Assalamualaikum, adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam penjagaan Allah selalu ya. Jumpa lagi kita. Sudah gak sabar ya dengan cerita ulama hebat lainnya? Kalau gitu, yuk kita mulai. Kisah ketujuh, Umar bin Abdul Karim Ar-Ruwaisi. Adik-adik, kalau musim dingin tiba, apakah kalian masih tetap belajar? Semoga kalian tetap semangat belajar ya, dalam kondisi apapun, maupun dingin atau panas. Barakallahu fikum. Nah, adik-adik, dahulu ada ulama salaf. Jika tiba musim dingin, mereka suka menggunakan waktunya untuk ibadah dan puasa. Karena pada musim dingin, waktu siangnya jadi lebih sebentar dan waktu malamnya jadi lebih lama. Jadi kalau puasa, mereka tidak begitu lapar. Meskipun cuaca sangat dingin, mereka tetap keluar mencari ilmu dan hadis. Saking semangatnya, ada di antara mereka yang terluka karena sangat dingin. Alhamdulillah, kita semua bisa belajar dengan aman dan tenang. Berbeda dengan ulama salaf kita dulu. Kalau musim dingin, mereka harus kuat menahan diri karena mereka masih harus berjalan menuju tempat-tempat ilmu. Bahkan ada yang terluka dan bahkan sampai kehilangan salah satu anggota tubuhnya untuk bertahan dari cuaca yang sangat dingin. Nah, adik-adik, penasaran gak siapa yang mengalaminya? Beliau adalah Umar bin Abdul Karim Ar-Ruwaisi. Di kalangan orang-orang pecinta hadis, nama beliau tidak asing. Beliau dikenal sangat rajin dan semangat dalam belajar. Beliau gemar untuk rihlah. Adik-adik tahu gak apa itu rihlah? Rihlah adalah pergi meninggalkan kampung untuk berjalan dan belajar di tempat-tempat ilmu. Kalau pakai bahasa kita sekarang mah, rihlah itu sama dengan pergi mondok. Banyak sekali tempat-tempat yang sudah Umar Abdul Karim Ar-Ruwaisi kunjungi. Beliau pernah ke Mesir, Mekah, Madinah, Syam, Irak, dan masih banyak lagi. Wah, Masya Allah adik-adik, hebat sekali ya beliau. Jangan salah, beliau mengunjungi tempat-tempat itu bukan untuk rekreasi atau jalan-jalan. Tetapi, beliau mengunjunginya untuk memperdalam ilmu agama, terkhusus ilmu hadis. Umar bin Abdul Karim Ar-Ruwaisi rahimahullah sangat suka dengan hadis loh. Beliau rela meninggalkan kampung halamannya demi mendapatkan hadis. Dan banyak juga guru-guru yang beliau temui. Kalian tahu gak berapa guru beliau? Jangan kaget ya, beliau memiliki 3.600 guru. Banyak ulama-ulama di masa beliau yang memujinya. Itu karena keilmuan beliau dan kegigihan beliau dalam mencari hadis. Banyak sekali hadis yang beliau kumpulkan. Umar bin Abdul Karim juga punya keahlian dalam bidang menulis. Beliau kalau menulis sangat cepat. Tidak heran jika karya tulis beliau sangat banyak. Beliau bukan hanya cepat dalam menulis, tetapi beliau juga cepat dalam menghafal. Tentunya, keberhasilan beliau bukan tanpa perjuangan. Lika-liku dalam belajar, banyak beliau alami. Kesulitan dan ujian, semua beliau jalani. Nah, adik-adik, kali ini, di antara pengalaman belajar dan kelikuan dalam menuntut ilmu yang beliau alami, dan pasti akan dikenang beliau seumur hidup, adalah salah satu jari tangan beliau yang putus karena menahan cuaca sangat dingin. Iya, putus. Jadi, pada waktu itu cuaca sangat dingin dan menusuk sampai ke tulang. Umar bin Abdul Karim Ar-Ruwaisi tetap gigih dan lanjut dalam belajar mencari ilmu hadis. Akhirnya dingin pun semakin memuncak hingga akhirnya turun salju. Kalian pernah lihat salju enggak? Jika salju turun di sebuah tempat, berarti itu artinya tempat tersebut sangat dingin. Beliau tidak menghiraukannya. Hingga akhirnya salah satu jarinya mati rasa. Beliau tidak bisa merasakan apa-apa di jarinya. Dan akhirnya adik-adik putus. Masya Allah, benar-benar perjuangan ya. Adik-adik, beliau tidak kenal lelah, tidak kenal panas dan dingin. Semangat beliau tetap kuat dan gigih. Dan akhirnya perjuangan beliau tidak sia-sia. Beliau menjadi ulama terkemuka pada masa itu. Banyak sekali orang-orang hebat yang berguru kepada beliau. Sebelum meninggal, beliau tinggal di Yaman dan Sarkas. Kota Sarkas adalah kota sangat jauh. Kota tersebut dijuluki dengan kuburan para ulama. Dikarenakan banyak ulama yang meninggal di sana. Beliau berkata, sebelum sampai di kota tersebut, aku tidak tahu apakah aku termasuk yang meninggal di sana atau tidak. Dan setibanya Umar bin Abdul Karim Ar-Ruwaisi rahimahullah di kota Sarkas, ternyata kekhawatiran beliau menjadi nyata. Beliau meninggal di kota tersebut berusia 75 tahun. Semoga Allah merahmati beliau. Masya Allah adik-adik, semoga kita semua juga selalu diberikan kekuatan dan semangat dalam ibadah dan belajar. Nah, kalau begitu sekian dulu deh ceritanya. Kita tunggu kisah ulama hebat lainnya di serial berikutnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-Tuqo, meraih takwa dengan ilmu.